kajian muslimah untuk muslimah. Karakter silaturahmi muslimah. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada tips ataupun pohon karakternya, ada dua pengantar terlebih dahulu yang harus diketahui oleh setiap muslimat dan seluruh kaum muslimat. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan kerabat yang memiliki hubungan rahim sehingga kita sering berucap, mau kemana? Kalau ditanya sama orang, dijawab, mau silaturahim ataupun mau silaturahmi. Nah, padahal tidak semua kunjungan kita ke setiap orang itu disebut dengan silaturahmi. Ada dua kunjungan. Manakala kunjungan kita ditujukan kepada kerabat kita yang memiliki hubungan darah, hubungan nasab, hubungan rahim, maka itu disebut dengan silaturahmi ataupun silaturahim. Tetapi manakala kita mau berkunjung hanya ke rumah teman, teman sejawat, teman sekantor, teman sekolah, ataupun teman-teman yang lainnya, maka itu bukan silaturahmi, walaupun di lidah kita sudah biasa, itu namanya ziarah. Kalau antar laki-laki dengan laki-laki namanya ziaratul ikhwan. Kalau antar perempuan dengan perempuan yang lain, antar muslimah dengan muslimah yang lain disebut ziaratul akhwat. Nah ini, oleh karena itu perlu diluruskan satu istilah yang asalnya dari istilah Arab, dari istilah agama, kemudian menjadi istilah Indonesia. Silaturahmi. Silaturahmi berarti menyambung hubungan rahim, hubungan darah, hubungan kerabat. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut al-arham yaitu kerabat yang memiliki hubungan rahim dikatakan oleh para ulama adalah humul aqarib. Mereka adalah karib kerabat. Alladzina yartabituna ma'al insani binasabin. Yaitu mereka-mereka kerabat yang memiliki hubungan dengan kita. Hubungan dengan seseorang dikarenakan nasab, karena keturunan, karena hubungan darah, karena hubungan rahim. Maka dikenal dengan istilah karib kerabat ataupun handai tolan. Sawa'un akanu mimman yarithunahu am mimman la yarithunahu. Baik kerabat tersebut bisa mewarisi ataupun tidak mewarisi. Nah, jadi masalah, yang penting ada hubungan rahim, ya, hubungan kerabat. Nah itu disebut dengan silaturahim. Mudah-mudahan mulai sekarang, kalau kita ditanya mau kemana, kalau memang betul mau berkunjung ke rumah kerabat yang ada hubungan rahim, dijawab, mau silaturahmi ataupun silaturahim. Kalau ditanya lagi, mau kemana? Mau ke rumah teman. Berarti bukan silaturahmi, tapi mau ziarah. Hanya, kenapa kalau kita mengucapkan ziarah takut? Ternyata dalam ucapan bahasa Indonesia, kalau ziarah pasti identik dengan ziaratul kubur katanya. Tidak mesti, karena ziarah artinya berkunjung. Bukan ziarah harus bawa bunga ke makam, bukan. Ziarah artinya berkunjung gitu kan. Nah demikian para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkaitan dengan kerabat ataupun terma istilah silaturahim ataupun silaturahmi bisa dipahami oleh kita semuanya. Nah para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan karakter silaturahmi muslimah, pengantar yang kedua adalah perhatian Islam yang besar untuk menyambung hubungan kerabat. Untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sabdanya begini, harus kita renungkan baik-baik. Innallaha ta'ala khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk, termasuk kita semua. Hatta idza faragha minhum qamatir rahimu faqalat. Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan semua makhluk tersebut, maka rahim, cikal bakal hubungan karib kerabat, berdiri, bangkit, seraya berkata, ini adalah tempat kembali, yaitu rahim ini adalah tempat kembali bagi orang-orang yang tadinya memutuskan hubungan kekerabatan karenamu, ya Allah. Qala na'am. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, benar engkau, wahai rahim. Kemudian dilanjutkan, amma tardoina an asila man wasolak, wa akta'a man kota'ak. Apakah engkau rela, wahai rahim? Apakah engkau rela? Aku akan menyambung orang yang menyambung tali persaudaraan denganmu. Dan aku pun akan memutuskan orang yang memutuskan tali silaturahmi denganmu. Qalat. Maka rahim berkata, cikal bakal hubungan kekerabatan berkata, bala. Tentu ya Allah, tentu. Senang sekali. Disambung hubungan kerabat karena ada sebab menyambung. Diputus karena ada sebab pemutusan. Nah, ini betul sekali. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhaliki laki. Yang demikian itu hakmu, itu untukmu, itu bagianmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mengemukakan hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan menyitir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-22 sampai 23. Jadi penting sekali hubungan kekerabatan disambung melalui tali silaturahmi tadi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, yaitu An-Nisa, ayat yang pertama, Allah berfirman, وَاتَّقُلَّهَا الَّذِي تَسَأَلُنَ بِهِ وَالْأَرْحَمِ. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempergunakan namanya. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempergunakan namanya, agar kalian saling meminta satu sama lain, saling tasaul. Dan kata Allah, dan peliharalah oleh kalian semuanya hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita cermati, kita telusuri, dan kita kaji serta kita renungkan secara mendalam, maka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih penuh dan sangat banyak sekali yang berbicara ataupun membicarakan tentang tadi hubungan silaturahmi. Tentunya termasuk dengan karakter silaturahmi muslimah. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi. Seorang muslimah, kaum muslimat harus berkarakter istimewa ini, yaitu karakter silaturahmi muslimah, dalam arti setiap muslimah akan antusias, setiap muslimah akan bersemangat untuk menyambung hubungan kekeluargaannya dengan saudara-saudaranya, dengan handai tolannya yang memiliki hubungan kerabat dikarenakan hubungan rahim, dikarenakan hubungan darah, dikarenakan pertautan keturunan. تشرب حنان أمي أمي كلها كلها حب وأمان أمي أمي كلها كلها شوق حنان أمي أمي كلها كلها حب وأمان كلها حب وأمان كلها حب وأمان.